Mitra bisnis, beberapa waktu lalu, ribuan warga Serang, Banten, memblokir jalan sebagai aksi protes, mendesak Bupati mencabut izin pembangunan sebuah pabrik air minum. Pembangunan pabrik ditakutkan mengakibatkan kekeringan. Di sisi lain, meskipun izin sudah diperoleh, namun tidak adanya kepastian hukum terhadap aksi-aksi seperti ini tentunya tidak memberikan ketenangan bagi pengusaha, termasuk investor asing. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan anggota DPR, Rev Rizal. Pak Rev Rizal, apa komentar Anda? Ya, seharusnya memang menguntungkan kedua belah pihak ya. Kalau ada pabrik kan berarti ada orang yang bekerja di situ, atau masyarakat bisa diberdayakan juga di situ, seharusnya. Ini yang harus clear kalau menurut saya ini. Ya. Kalau pasien hukum harus ditegakkan, berarti itu tugas pemerintah. Berapa negara rakyatnya, ini adalah menguntungkan. Kalau memang itu investasinya bagus dan tidak merusak lingkungan, tidak membuat kekeringan, itu harus dijelaskan oleh pemerintah daerahnya yang memberikan izin kepada masyarakatnya. Pasien hukum pasti harus ditegakkan. Makanya harusnya pemerintah daerah harus menjelaskan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Kalau dia memberikan izin, berarti kan sudah clear semuanya, maksud dengan rakyatnya. Jadi yang harus menjelaskan ke masyarakat seharusnya pemerintah, bukan pengusahanya. Baik, saya kira bisa aja keduanya, terutama pemerintah kalau menurut saya yang telah memberikan izin kalau timbul masalah. Karena dia yang memberikan izin. Berarti kalau memberikan berarti suku kesalahan sudah selesai. Tapi tidak tertutup kemungkinan perusahaan juga mengadakan pendekatan dengan masyarakat. Apakah mungkin bila aksi protes itu hasil rekayasa pihak ketiga? Mungkin ya, sekarang kan banyak juga ya. Semacam LSM ya, LSM banyak kayak. Kayak di daerah saya, di daerah Tower Indosat itu diprotes oleh masyarakat atas aduan dikompori oleh LSM. Padahal dia waktu membangun tower itu belum ada rumah di situ. Katanya itu berbahaya, radiasi berbahaya. Padahal tidak ada, setelah diadakan penelitian tidak ada bahaya apa-apa. Demikian Rev Rizal, saya Kiki Wijaya.